Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazina. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya, di sini kita mengkaji kitab dengan tema yang berbeda. Kalau tadi masalah tauhid, uluhiyah, kalau sekarang yang kita bahas terkait dengan materi masalah tafsir Al-Quran. Teman-teman sebagian yang baru belum tahu apa yang dibahas. Jadi sekarang kita mengkaji kitab tafsir juz amma, juz 30. Kalau itu juz yang sangat akrab dengan kita, sering kita dengar, namun kebanyakan atau mayoritas di kalangan kita tidak memahami maknanya. Sehingga di sini kita menganggap sangat-sangat berfaedah seandainya kaum muslimin mengerti dan memahami apa yang mereka baca, apa yang sering mereka dengar dari juz amma. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dua surat. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua An-Naba. Dan kemarin kita barusan masuk surat yang berikutnya, yaitu surat An-Nazi'at. Baik, baru dua ayat yang kita baca kemarin penafsirannya, yaitu Wan-Nazi'ati Gharqa Wan-Nashiqati Nashqa. Kalau merojak, ya seperti merojak kita ini ya. Kalau nggak merojak nanti ilmunya hilang. Mas kaca mata itu siapa namanya? Mas Hilmi. Apa ini? Hah? Ilmu. Itu Hilmi. Ini pakai H. Hilmi. Oh, kira Hilmi. Pakai Hilmi. Namanya manusia. Baik, Mas Hilmi. Barang ini ya. Ikut kemarin ya, hadir. Ya, apa maknanya wan-nazi'ah? Cabut, menyemat, mencerah. Hah? Maknanya apa? Siapa yang mencabut? Malaikat. Ya, an-nazi'ah adalah malaikat yang mencabut nyawa, kayak dengan keras. Kharqan itu artinya dengan cabutan yang kasar. Itu an-nazi'at. Wan-nazi'at yagharqa. Demi malaikat yang mencabut arwah dengan keras. Wan-nashiqati nashqa. Apa maknanya? Wan-nashiqati nashqa. Hah? Lembut. Apanya maksudnya dengan lembut? Nyawanya. Nah, wan-nashiqat ini malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan halus. Barakallahu fikum. Yang pertama yaitu adalah mencabut nyawanya orang-orang kafir. Yang kedua adalah mencabut nyawanya orang-orang mukmin. Kemarin juga kita bahas, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, kenapa arwahnya orang kafir itu dicabut dengan keras. Lagi, kemarin siapa yang hadir? Mas, siapa namanya? Iya, Mas Febri. Karena malaikat maut ketika akan mencabutnya orang kafir, memanggil keluar ruh orang kafir dan menyebutkan keluarlah menuju kemurkaan Allah. Dan nyawanya jadi liar, rohnya jadi liar, susah dicabut, makanya dicabut dengan sangat keras. Nah, iya. Jadi arwahnya orang-orang kafir ketika ingin dicabut, malaikat sebelum mencabut, iya, membentaknya terlebih dahulu. Wahai jiwa yang jelek, berada di dalam jasad yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan rohmu. Langsung roh tadi merapat. Dia tidak mau lepas dari jasad. Barakallahu fiik. Baik, saking takutnya. Maka malaikat iya, mau tidak mau harus mencabut dengan dengan sekali sentakan Bapak. Yang sebutkan lah dia lah, rusak itu pecah. Jadi ya, ada yang sembunyi di ujung jari, ujung kaki, di persendian Bapak itu. Baik, sehingga malaikat mencabutnya dengan keras Bapak itu. Ada pun orang yang beriman, kenapa dicabut dengan halus atau lembut, Mas Yabri? Disajikan dengan dicabut dengan ketika malaikat mencabut mengabarkan bahwa keluarlah menuju keridhaan Allah. Iya. Jadi arwahnya orang yang beriman sebelum dicabut, malaikat mengatakan, wahai jiwa yang baik, berada di dalam tubuh yang baik, keluarlah engkau kepada keridhaan Rabbmu. Sehingga dengan santai, sehingga dengan tenang, lalu tadi keluar. Itu tentang nazi'at dan nasyi'at. Malaikat pencabut nyawa. Selanjutnya, qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wassabihati sabha, wahiya al-malaikatu tasbahu bi amrillahi ay tasra'u fihi kama yasra'u sabih fil ma. Yang dimaksud dengan sabihat di sini adalah malaikat yang cepat dalam mengerjakan perintah Allah. Maksudnya adalah tasra' sabih, maksudnya adalah sabih, cepat, bergegas. Sebagaimana orang yang berenang dengan cepat di dalam air. Jadi lafaz sabaha yasbahu dalam bahasa Arab itu diantara maknanya adalah berenang. Namun terkadang digunakan untuk makna kecepatan. Kama qala ta'ala anisyamsi wal qamari wal layli wal nahar, sebagaimana Allah mengatakan tentang matahari, tentang bulan, tentang malam dan siang, Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Ya. Masing-masing benda-benda langit tadi, matahari, bulan, ya, malam dan siang, itu sudah berada pada falaknya masing-masing, posisinya masing-masing yasbahun dan berputar dengan cepat. Bal ma'na annaha tasbahu bi amrillahi azza wa jalla ala hasabi ma arada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya sabihat di sini adalah malaikat-malaikat yang bergegas dalam mengerjakan perintah Allah azza wa jalla sesuai dengan keinginan Allah ta'ala. Jadi bukan hanya tepat, bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Ya, kan ada ya, manusia itu yang kerjanya cepat tapi salah, nggak sesuai dengan keinginan ya pemerintah. Tapi malaikat mengerjakan perintah Allah cepat dan tepat, nggak salah. Ya, malaikat nggak pernah salah alamat. Kalau itu dia, kalau tukang pos mungkin salah alamat. Kalau malaikat gak mungkin salah alamat mencabut nyawa nyawa seseorang ataupun tugas-tugas Allah yang lain. Wahum ay al-malaikatu aqwa minal jin. Dan mereka ini, maksudnya malaikat, itu jauh lebih kuat daripada bangsa jin. jin kuat, tapi malaikat lebih kuat lagi daripada bangsa jin, lebih hebat lagi daripada bangsa jin. Ada baiknya karena beliau wal jin akwar dan basyar, sedangkan jin itu jauh lebih kuat daripada manusia. Ya, mau lihat, mau tahu, biasanya orang kesurupan ini. Ya, mau satu orang yang mau pegang udah nggak kuat. Jadi ya, sampai 4 atau 5 orang. Itu menunjukkan kekuatan jin yang luar biasa. Jin dari si kekuatannya, fisiknya itu lebih kuat daripada manusia. Unzur, beliau menyebutkan dalilnya. Unzur ila qaulihi ta'ala an Sulaiman. Coba kalian lihat ucapan Allah Ta'ala tentang Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimina. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para hadirin, siapa di kalangan kalian yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Saba? Ya. Barakallahu fiikum. Saba itu di mana? Bertanya. Yaman, Yaman. Yaman. Saba itu di Yaman. Barakallahu. Jadi sekarang masih ada tempat Saba. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para hadirin, siapa di kalangan kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba? Nabi Sulaiman di mana posisinya? Syam, Palestina. Ratu Saba di Yaman. Berapa jarak Syam dengan Yaman? Berapa hari perjalanan kalau naik pesawat? 1 hari? Gak sampai? Hah? Coba lihat Google-nya. Berapa kilometer ini jaraknya? Berapa? Baik. Iya. Karena dia siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba, ya, ke sini. Barakallahu. Baik. Sebelum rombongan Ratu Saba datang sampai ke sini. Jadi Nabi Sulaiman ingin apa? Idharul quwwah. Menunjukkan kekuatan seorang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka semakin barakallahu fikum gentar. Dia siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba ke sini sebelum mereka sampai ke negeri itu. Maka berkata ifrit. Siapa ini ifrit? Salah satu dari bangsa jin. Ifrit ini nama jenis, bukan nama zatnya. Jadi ada jin yang jenisnya itu namanya jenis ifrit. Ada juga jin yang jenisnya itu namanya khinzab. Ini khusus jin menggoda orang sholat. Jadi kalau bapak-bapak sholat digodain, gitu ya. Lagi enak Allah Akbar, langsung ingat, wah istriku di rumah masak apa? Masak pindang. Nah gitu ya, barakallahu. Itu yang menggoda adalah namanya jin khinzab. Ada juga jin yang barakallahu, iya, kerjaannya adalah mengganggu orang yang di dalam perjalanan. Namanya kekailan, bangsa kekailan. Itu juga ada, barakallahu. Baik. Tapi yang paling jahat itu ifrit. Barakallahu. Maka berkata ifrit dari kalangan bangsa jin, dia pertama kali angkat tangan, ya, saya yang akan mendatangkan singgasana tersebut dengan waktu sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda. Ya, sebelum Anda berdiri langsung di sini sini aja. Ini kan cepat lah ya. Wah, bayangkan dari Yaman ke Syam, jaraknya hanya ini ya. Rakyat sebelum anda berdiri, singgah sana sudah sampai. Jadi, kemudian Ibrahim mengatakan kenapa dia layak direkomendasi. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Karena saya adalah orang yang sangat kuat dan bisa dipercaya. Dia karena tadi itu Ibrahim menawarkan bantuan. Alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarduk. Berkata dari kalangan bangsa manusia yang berilmu, yang saleh, yang mengatakan saya yang bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum anda ya membuka mata anda ketika anda berdiri. Jadi saya sudah langsung datang singgasana. Mana yang lebih cepat? Yang kedua. Ya, hanya dengan satu kali kedipan langsung singgasana. Barakallahu fikum datang dari Yaman menuju Syam. JNE kalah. Ya, barakallahu fikum. Ini kan paling cepat berapa? Yes ya. Hah? Satu hari sampai barakallahu fikum. Baik. Yani kata beliau disebutkan dalam surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Kata beliau yani ida madatta tarfaka thumma rajahtahu faqabla ayyarji'a ilaika atika bihi. Maksudnya ketika anda memejamkan telapak mata anda kemudian anda kembalikan lagi, maka sebelum itu kembali sebelum anda membuka sempurna mata anda, singgasananya sudah ada di tempat. Ya, sudah sampai kalau baik silahkan ada model pengiriman seperti itu ya. Laris itu ya. Barakallahu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu fil hal ra'ahu mustaqirran 'indahu. Tatkala Nabi Sulaiman melihat menyaksikan ternyata singgasana itu benar-benar barakallahu baik. Iya. Ada di samping beliau. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Pelajaran dari Sulaiman. Ini pelajaran dari yang namanya syukur. Nabi Sulaiman tidak memuji orang lagi, tapi Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku pandai bersyukur atau aku adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah. Ya. Kalau kita punya anak buah yang kayak gitu, kita katakan ini memang anak buah paling zen, ya. Paling hebat kamu sudah. Tapi Nabi Sulaiman, ya, walaupun beliau kagum dengan kehebatan para ilmu yang ahli ilmu tadi, tapi kekagumannya barakallahu fikum tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung mengatakan menisbahkan ini kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan ya, sehingga seorang ahli ilmu tadi barakallahu fikum bisa memenuhi keinginan Nabi Sulaiman. Keterangan yang disebutkan oleh Syekh di situ, alal ulama berkata para ulama innahu hamalathu al-malaikatu hatta ja'at bihi ila Sulaiman minal Yaman wa Sulaiman bisyam bilahbatin. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan yang membawa singgasana tadi adalah malaikat. Jadi orang soleh tadi punya koneksi dengan malaikat ya, barakatuh, minta bantuannya, ya, sehingga malaikat itulah yang datang membawa senjata senjata tadi kepada Nabi Sulaiman dari negeri Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman ada di Syam dengan lahdoh seketika. Padalla hadza ala anna quwwatal malaika ashadda bikathirin min quwwatil jin. Itu sisi pendalilan syirik. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya malaikat jauh lebih kuat daripada bangsa jin. Karena jin tadi kan waktu yang dia mampu ya Pak, dari dulu sampai terdiri. Ya. Sedangkan barakatuh orang berilmu mengatakan sebelum Anda mengembalikan ya Allah Pak mata Anda ketika berdiri. Ini akan menunjukkan kecepatannya jauh lebih cepat dan kekuatannya jauh lebih besar. Itu sisi argumen Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala barakallahu fiik. Wa quwwatul jin wa quwwatul jin asyaddu min bani Adam, sedangkan kekuatan bangsa jin jauh lebih besar dibandingkan anak Adam barakallahu fiik. Iya. Yang antaranya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya. Contohnya orang yang kesurupan itu kan susah mau yang memegangnya itu satu orang terasa sekali kekuatannya. Li'annahu la yastati' ahadun min bani Adam an ya'tiya bi arsyi malakati sabain min al-Yaman ila Syam. Sisi pendalilan beliau dari kisah ini, kenapa manusia dikatakan lebih lemah daripada bangsa jin? Karena tidak ada seorang pun dari kalangan anak Adam yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Syam illa bimuddatin tawilah, kecuali dengan waktu yang cukup lama. Walaupun sampai sekarang, dengan masa kita yang jauh dari Nabi Sulaiman, dengan berapa waktu itu mungkin teknologi yang sudah berkembang, ada nggak teknologi yang seperti itu? Hah? Memindahkan barang dalam waktu sekejap mata? Gambarnya bisa. Hah? Kalau gambarnya bisa lebih. Enggak ditanya kalau gambarnya. Barangnya belum ada. Iya. Teknologi manusia seperti itu. Ini bicara teknologi, bukan kekuatan dari zatnya manusia jelas nggak mampu. Jadi itu menunjukkan bahwasannya bangsa jin lebih kuat daripada bangsa manusia. Falhasil kata beliau, annal malaikata tasbahu bi amrillahi azza wa jalla bima ya'muruha bihi. Maka alhasil kesimpulannya bahwasannya para malaikat mereka akan mengerjakan dengan segera perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan keinginan Allah secepat dan tepat. Baik. Itu maknanya as-sabihat sabah. Iya, was-sabihat sabah. Fas-sabiqat sabah. As-sabiqat sabah. Ay hiya al-malaikatu tasbaku ila amrillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah para malaikat yang berlomba-lomba dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi berebutan mereka barakallahu fikum saling jadi berlomba-lomba dalam mengerjakan perintah Allah. Walihada kanatil malaikatu asbaq ila amrillahi ta'ala wa aqwam bi amrillahi ta'ala min bani Adam. Oleh karena itulah para malaikat itu jauh lebih bersegera dalam mengerjakan perintah Allah dan jauh lebih stabil dibandingkan anak-anak dalam mengerjakan perintah. Jadi semangat para malaikat barakallahu fikum untuk mengerjakan perintah Allah itu mereka luar biasa. Iya, antara satu dengan yang lain enggak mau barakallahu fikum kalah gitu ya. Selalu berusaha untuk jadi yang terbaik dalam mengerjakan perintah Allah. Begitu juga barakallahu fikum dari sisi stabilannya, dari sisi istiqamahnya. Malaikat langgeng. Gitu ya. Layak turun, enggak pernah futur. Enggak pernah barakallahu fikum bosan dalam mengerjakan perintah Allah. Itu karakter malaikat. Allah Ta'ala fi wasfil malaikatin nar. Allah mengatakan tentang sifatnya malaikat penjaga neraka. Alaiha malaikatun ghilahun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang hilal, kasar, syidah, keras. Jadi beda ya tampilan malaikat penjaga surga dengan penjaga neraka. Kalau penjaga neraka sangat mengerikan, keras, barakallahu dan kasar. La ya'sunallah ma'amarahum. Malaikat penjaga neraka tadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa ya'aluna ma yumaru, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan sama satpam. Bedakan sama sipir penjaga penjara. Gitu ya? Bukan merupakan rahasia banyak penjara-penjara yang barakallahu fikum kebobolan karena sifirnya yang lalai atau sifirnya bisa disogok. Ikhwan ya, kalau yang masuk penjara orang miskin dia akan gemis, tapi kalau yang masuk orang kaya dia akan senyum-senyum. Nah, itu bedanya penjaga ya neraka dengan penjaga yang ada di kalangan manusia. Waqala azza wa jalla wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Baik, wa yasbahuna al-laila wan nahara la wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yasun. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan, ya, dan di sisi Allah itu ada malaikat-malaikat yang mereka tidak menyombongkan diri untuk ibadah kepada Allah. Mereka tidak pernah bosan dan mereka selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang hari, tidak pernah futur, tidak pernah bosan, tidak pernah malas. Fahum sabiquna ila amrillahi azza wa jalla bima ya'muruhum la yasunahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga mereka malaikat ini adalah ya makhluk Allah yang bersegera dalam mengerjakan perintah Allah azza wa jalla sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mereka juga adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan. Mereka mengerjakan apa yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Li quwwatihim wa qudratihim ala fi'li awamirillah azza wa jalla. Karena memang mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya. Jauh di atas kemampuan manusia. Barakallahu fikum. Jadi mana yang lebih afdal? Manusia atau malaikat? Paling manusia. manusia lebih afdal. Dan manusia itu sering salah. Siang dan malam hari mesti orang salah. Allah mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Karena manusia dari akal mereka. Ini mereka enggak punya akal. Mimpin di bumi. Iya dah, khalifatul fil-ard. Mana yang lebih baik, manusia atau malaikat? Asal ini? Allah. Oh, alam. Ah, siapa jadi bilang manusia? Manusia. Kenapa? Karena apa itu? Nah, itu dalam bab akui, dalam bab fisiknya, sebaik-baik bentuk. Ini yang kita tinjauan ini dari segala sisi, dari sisi bentuknya, dari sisi sifatnya, barakallahu itu. Mana kalau kita mah manusia kan apa baru? Manusia ketika ibadah haji disuruh untuk mencium Hajar Aswad. Berarti Hajar Aswad lebih utama. Kalau semata-mata sujud itu menunjukkan lebih afdal. Ya kan? Manusia diperintah untuk mencium Hajar Aswad. Apakah itu menunjukkan Hajar Aswad lebih baik daripada manusia? Ya itu kan ada makna tadarruk namanya, ada makna ketundukan. Ya. Ada lagi? Pak Ayu? Hah? Manusia-manusia. Gimana mau baik manusia? Kenapa? Karena manusia beribadah diberi nafsu, sementara malaikat tidak diberi nafsu. Jadi khusus di manusia ini? Iya, para ambiya. Tentu para ambiya. Para ambiya. Para ambiya saja. Kalau orang soleh? Orang soleh yang beriman dia juga. Hah? Ya juga. Iya. Ini tambah lagi dong. Iya. Hah? Iya. Baik, barakallahu. Iya. Yang barakallahu kita jawab, ya dirinci. Iya. Manusia yang mana nih? Kalau dikatakan manusia secara totalitas, enggak. Jelas tidak bisa. Iya. Yang dimaksudkan di sini dalam bahasa adalah, mana yang lebih utama antara manusia yang saleh dengan para malaikat, para pelatih. Ini masalah sebenarnya ada ya pembicaraan di kalangan para ulama, ada khilaf, gitu ya. Itu dibahas dalam kitab Syarah Aqidah Tauhawiyah, para pelatih. Ya. Pendapat yang rajin, manusia para pelatih itu yang saleh, ya, itu lebih afdal daripada malaikat. Syekh Al-Uzaim rahimahullah ta'ala, beliau memberikan sebuah jawaban untuk mengkompromikan darah Allah itu. Beliau mengatakan malaikat itu lebih baik daripada manusia ibtidaan awal penciptaannya darah Allah itu. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Jadi, sedangkan manusia yang saleh lebih afdal daripada malaikat intihaan, yaitu akhir dari waktu perjalanan mereka ketika di dunia, yaitu ketika mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjadi pelayan ahlul jannah yang membukakan pintu barakallahu fikum baik ya, dan yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada lagi apa pak? Bukti bahwa manusia yang soleh itu lebih mulia dari kota malaikat. Nabi Muhammad bisa melampaui itu permintaan itu juga berhenti di situ aja. Nah, karena gak benar. Ya betul. Ya, itu diantara apa yang disebutkan oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melampaui sifat muntah, sedangkan Jibril berhenti. kemampuannya sampai di sini. Dan juga sisi berikutnya para ulama itu bahwasanya para anbiya dan rasul itu berasal dari kalangan bangsa manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena jam satu isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakallahu fiik.